Apa? Bentar-bentar. Tidak kedengeran. Wayan sahuhu. Yan sah. Yan sahu. Nasaho yan sahu. Terus? Wayus bitu. Tidak ada untuk wayus bitu. Ayo. Wasiaku adalah pairobnya adal. Salam, adalah pairobnya. Siap mubtada. Adal berarti khobar, adal lu. Mana fa akhbara ta'ala anna rasula la ya'ti bil ayati min qabli nafsi bal ayat akhwalun tapi masyaallah paham enggak di sini ya dari apa yang beliau katakan di sini kila. Ada yang menyatakan yamhu Allahu ma yasha'u, bahwa Allah Subhanahu wa taala yamhu menghapus segala yang Allah kehendaki dari syariat-syariat dan Allah menasakhnya, menghapusnya. Wa yusbitu ma yasha'u fala yansahu, kemudian Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan Allah tidak menghapusnya. Wasiak, ya, maka redaksi ayat ini ada lu lebih menunjukkan ala hadzal wajhi min alwajhil awal, kepada pemahaman yang ini daripada pemahaman yang pertama, ya, kepada pemahaman ini daripada pemahaman yang pertama, menunjukkan kepada aspek ini daripada aspek yang pertama, yaitu amanah firman Allah wa makana ridhusulin, ya, yaitu dan sesungguhnya pemakana li rasulin ayati bi ayatin illa bi idznillah li kulli ajalin kitab, ya, dan wamakana li rasulin ayati bi ayatin illa bi idznillah, ya, dan tidak ada hak bagi rasul untuk mendatangkan satu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah li kulli ajalin kitab. Maka bagi tiap masa ajal, bagi tiap-tiap masa ada kitab tertentu. Fa akhbara, maka Allah Ta'ala mengabarkan anna rasulana la ya'ti bil ayat min qabli nafsih. Bukan min qabli, ya, min kibali. Min kibali nafsihi. Maka Allah mengabarkan bahwa Rasul tidak mendatangkan ayat mingkibari nafsi dari dirinya sendiri. bal min indillah, namun itu dari sisi Allah. Likulli ajalin kitab, bagi setiap masa itu ada kitab. Ya. Ada kitab tertentu. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ai an inna syara'a laha ajalun. Maksudnya apa? Segala syariat memiliki batas tertentu. Ya. Wa ghayatun, dan juga memiliki akhir, tantahi ilaiha. Ya, yang akan berakhir waktunya. Summa tunsakhu, kemudian akan dihapus bi syari'atil ukhra, dengan syariat yang lain. Fa yansakhullahu ma yasha'u minasyara'i indal qida'il ajal. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus apa-apa yang Allah kehendaki dari syariat-syariat itu ketika sudah berakhir waktunya. Wa yusbitu ma yasha'u wa fil ayati aqwalun ukhra. Dan Allah ya, menghapus apa yang Allah kehendaki, dan dalam ayat ini terdapat pendapat-pendapat yang lain. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ngerti ya? Maksud dari sini ya? Ini mudah ya, insyaallah dipahami. Sekarang jadi Allah tiap-tiap masa ada masa-masa tertentu. Syariat Musa beda dengan syariat Khidir. Makanya Khidir keluar dari syariat Musa. Dan Khidir bukan umat Musa. Walaupun hidup berbarengan. Adapun Nabi, maka umat beliau adalah seluruh alam. Berikutnya. Ya qala al-musannif rahimallahu taala. Fadal barau. Ini ngerti enggak di sini? Apa maksudnya? Lam yakhfa. Yakhfa majzum hadaf harfu illah. Lam yakhfa. Ya, maka tidak ada yang samar alaih, atas Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, syai'un, sesuatu apapun tidak ada yang samar, tersembunyi bagi Allah. Qabla an yakhluqahum. Ya, sebelum Allah menciptakan mereka, enggak ada yang samar. Sebelum Allah ciptakan mereka, enggak ada yang samar. Ya, wa 'alima, dan Allah sudah mengetahui ma hum amiluna. Dan Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Qabla ayyakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Subhanallah. Allah belum menciptakan kita, Allah sudah tahu kita mau kemana, ngapain, kemana nasibnya, apa yang lakukan, nancingin baju apa enggak. Nah, iya. Mules apa enggak. Tadi ngapain mules? Hah? Oh. Rilah. Gak ikut atau biasa tuh ikut, suka banget dia. Kalau guru TK kan seneng kan ngelihat orang tua murid, ada ibunya. Kemarin biasa enggak, udah tahu berarti istri antum itu modus, udah aku aja, gitu. Kamu di rumah, nah, iya udah ngeliat guru anaknya, Pak Majid bisa itu bapak, berisik ya. Atafadal Farouk. Masya. La yuraduna nam. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Mas'alah. Kata beliau, kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, ya'lam subhanahu makana, Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, apa yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi. Ya. Lau kana, seandainya yang tidak terjadi itu kana terjadi, kaifa yakun, bagaimana jika itu terjadi? Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang dan akan terjadi, dan yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ini tentang orang-orang kafir. Nih. Orang-orang kafir kan minta, Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna mukinun. Wahai Rabb kami, kami sekarang sudah melihat, sudah beriman. Kembalikanlah kami ke dunia. Kami sudah beriman sekarang. Kami akan falna'mal amil apa? Apakah kami akan meramal-amal soleh? Kata Allah, walau ruddu la'adu bimanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, la'adu. Ya. La'adu. Maka pastilah mereka akan kembali. Mereka pasti akan kembali limanuhu anhu. Mereka akan kembali kepada apa yang mereka dahulu telah dicegah, telah dilarang. Mereka dilarang kafir. Maka ketika mereka dikembalikan ke dunia, Allah pun tahu mereka bakal kafir lagi. Ya, ini berarti ilmu Allah luar biasa. Allah mengetahui yang terjadi dan yang tidak terjadi. Ya. Kalau kita kan, wah coba saya begini, ya. Kan gak terjadi tuh. Padahal kalau kita begitu, belum tentu. Ya gak? Coba saya gitu ya. Coba dari dulu saya ta'adud misalkan. Ya, kalaupun antum ta'adud enggak terjadi apa? Enggak terjadi gitu. Coba saya dulu enggak nikah dengan dia gitu. Kan ada tuh, andai aku tak ta'adud dengannya, gimana? Nah, andai aku tak menikah dengannya. Kalau nikah enggak nikah sama dia, enggak mungkin. Allah pasti tahu. Kita pun enggak tahu akibatnya kayak apa. Pasti saya akan bahagia. Ternyata bisa jadi sama sengsara. Nah, gitu dan nggak mungkin. Nah, dan Allah tahu semua. Nah, mungkin. Sebab wa in kana ya'lamu annahum la yuraddun. Nah, meskipun dia mengetahui bahwa mereka tidak akan dikembalikan lagi, lakin akhbara annahum la yuraddu ala 'ad. Namun Allah mengabarkan bahwa seandainya mereka dapat dikembalikan, mereka bakal kembali kafir lagi. Sebagaimana firman Allah wa ma alima walau alimam Allahu fihim khaira la asma'ahu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ya, walau alima, maka Allah mengetahui apa yang ada pada mereka. Seandainya gimana terjemahan ayat ini? Takut salah terjemah nanti. Kader. Surah Al-Anfal. Ya. Ayat berapa ini? 23. Kalau diterjemahkan letterlock berkata enggak asik. Walau alim Allahu fihim khaira. Kalau sekiranya Allah mengetahui ya kebaikan yang ada pada mereka, la asmahum, maka pasti Allah akan menjadikan mereka mendengar. Walau asmahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Namun kalaupun mereka mendengar, mereka akan tawallaw, berpaling juga. Ya? Dan mereka itu adalah mu'ridun, orang-orang yang memalingkan dirinya. Wa fi dzalik, maka dalam hal ini raddun ala rafidah, ini terdapat sanggahan terhadap rafidah wal qadariyah dan qadariyah alladzina qalu innahu la ya'lamu syai'a. Wa Allah, mereka mengatakan Allah tidak mengetahui ya, sesuatu qabla ayakhluqa wa yujidah, sebelum Allah menciptakan dan mengadakannya. Wa hiya min furu'i mas'alatil qadar. Dan ini adalah cabang dari pembahasan masalah takdir. Wa sayatilah ziyadatu bayanin, insyaallah akan datang nanti penjelasannya, tambahannya. Ya, saya bacakan sedikit ya penjelasan dari Syekh Jibrin. Hadza min tamami kalami alal ilmi. Anna Allah Ta'ala alima ma kana wa ma sawfa yakun wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun. Wa la syakka anna ilma Allah Ta'ala wasi'un lima mada wa lima ya'ti. Wal asya'u allati lam ta'ti wa hiya sawfa ta'ti qad alimaha subhana. Bal qad katabaha wa alima adad al makhluqat wa alima a'malahum wa nahwa dhalik. Wa qad ja'a fil hadis as-sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadakum yujma' khalquhu bi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan min sadalik thumma yakunu mudghatan min sadalik thumma yub'athu Allahu malakan fa yu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub 'amalahu wa rizquhu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'i wa in kanat kitabatun sabitatun ma anna dhalika maktubun fi ummil kitab allati hiya lawhul mahfuz alladhi la tataghayyar al-kitabatu al-mawjuda fihi wa amma ma fi aydi al-malaikati min as-suhuf fa inna Allah ta'ala yamhu minha ma yasha'u wa yuthbit wal malaikatu yaktubuna a'mal al-insani wa aqwalahu ma yalfidu min qawlin illa ladayhi qaribun wa atid wa li anna tilka al-aqwal ma la sawaban fihi wa la ikhaban fa yumkinu anna hadha huwa alladhi yumha wa yabqa ma fihi sawbun aw fihi iqabun wal jami'u maktubun fi lawhin mahfuz hadha ma'na qawlihi ta'ala yamhu Allahu man yasha'u wa yuthbit indahu wa indahu umul kitab. Kok ini kok Syekh Jibrin neranginnya seolah-olah kematan sebelumnya padahal lagi di sini. Ini jadi penjelasan yang tadi Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dari takdir, apa dari ketetapan tadi. Yang Allah hapus itu takdir yang ditulis malaikat yang tidak berkesesuaian dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Mana ini kok syarahnya malah ke situ. Dikuli ajalin. Saya Jibrin kalau saya baca ini kok syarahnya masalah yang tadi. Taib. Nah, ini kata beliau, ini bantahan terhadap akidah Rafidah dan Mu'tazilah yang mereka adalah Qadariyah. Ya, Qadariyah maupun Rafidah, mereka ya, semua bersepakat untuk mengingkari qadar. Mengingkari qadar, apa mengingkari takdir. Nah, mereka lah yang mengingkari bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut diciptakan. Nah, kata Imam Syafi'i, nadiruhum bil ilmi fa in aqarru bihi ya wa in jahadu faqad kafaru. Debat mereka, kalau mereka menentang mereka kafir. Baik, berikutnya ini sudah paham ya berarti ya. Matan berikutnya berarti sekarang qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Gantian baca sekarang sedikit ya. Abu Akilah. Ba'da zikrihi. Nah itu khalqa itu maf'ul dari dzakar. Supaya ya lebih munasib dengan ba'dah. Ya, supaya lebih munasib dengan ba'dah. Kalau mau dzakarahu bagusnya pakai an. Ba'da an dzakarahu. Nah, ini ba'dah. Ya. Baik. Perhatikan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata At-Tahawi, wa amarahum bi ta'atih, dan Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya. Wa nahahum an maksiatih, dan Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Kata pensyarah, dzakara syekh, kata Ibn Abil Is Al-Hanafi, muallif yaitu Abu Ja'far At-Tahawi, menyebutkan al-amra wa nahya, perintah dan larangan, ba'da dzikrihi al-khalqa wal qadar, setelah menyebutkan penciptaan dan pentakdiran. Ya. Ini adalah isyarat, ya, isyaratan ila anna Allah ta'ala khalaqal khalqa li ibadatih. Ila isyarat bahwasanya Allah menciptakan para hamba untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ghafurur rahim." Wa huwal azizul ghafur. Ialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Dan Dia Maha Aziz, ya, Maha Bijaksana dan Maha Pengampun. Ini wadih, ini jelas ini, ya, tidak perlu ada ta'alik lagi. Terus, kemudian orang tak. Ini pembahasan tentang masyiah dan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, iradah dari Allah Subhanahu wa taala ada iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak, keinginan Allah ada dua. Iradah syar'iyah ialah yang Allah syariatkan, yang Allah cintai. Ya. Nah, sang hamba bisa mentaati, bisa tidak. Dari iradah syar'iyah tersebut, dari kehendak Allah syar'iyah tersebut. Allah menghendaki iblis taat. Ya, iblis, memanahkan tasjuda lima khalaq tu biadaya. Allah menghendaki Fir'aun taat. Ya. Syahidan kama arsalna ila Fir'auna rasulah. Fa'aswa Fir'aunur rasulah. Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan. Ya. Syahidan kama arsalna ila Fir'auna rasulan. Fa'aswa Fir'aunur rasulah. Nah, Allah mengutus Fir'aun, ya, seorang rasul, bahkan dua nambah. Ya. Harun. Ya. Tambah Harun. Supaya Fir'aun taat. Allah berkehendak demikian. Ini iradah. Tapi fa'asa Fir'aun rasulah. Fir'aun tidak mentaati rasul. Ini iradah juga. Iradah kauniyah. Paham sini, ya? Iradah kauniyah ialah iradah Allah yang telah Allah cocokkan dengan kitabah. Ya. Kitabah Allah. Penulisan di lauhul, di lauh mahfud. Dan yang mencocokkan dengan al-khalq, penciptaan Allah. Terhadap sang hamba tadi mau kayak gimana? Bisa dipahami sini? Nah, kalau iradah syar'iyah, ya, iradah syar'iyah kehendak Allah yang baik agar sang hamba taat. Tapi sang hamba kadang-kadang enggak mau. Nah, ini enggak ada namanya kontradiksi. Enggak ada kontradiksi di sini. Makanya masalah takdir ini cukup pelik bagi orang yang tidak berniat iman. Kalau kita berniat iman, udah imani. Enggak perlu dipikirkan. Ya. Udah imani. Dan masalah takdir dahulu enggak dibahas oleh para ulama karena sudah masuk di fitrah. Baru muncul bid'ah qadariyah di akhir masa sahabat, baru ulama membahas. Ya, dengan pembahasan yang mendalam. Tersesatlah orang yang tersesat, dapat hidayahlah orang yang dapat hidayah. Nah, kata Ibnu Abu Ja'far At-Tahawi, wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Segala sesuatu itu yajri, dia terjadi dengan takdirnya dan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tanfudu. Dan masyiah Allah tanfud. Dan kehendak Allah itu terlaksana, pasti terjadi. La masyiata lil ibadi. Ya. Hamba, ya, tidak memiliki masyiah. illa masyaallahu lahum. Ya, kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk mereka. Wa masyaallahum kana. Maka apa yang Allah kehendaki untuk mereka, maka itu terjadi kehendak hamba. Tapi hamba diberikan masyiat, hamba diberikan iradah. Berarti kan ya, hamba punya iradah, Allah punya iradah. Tapi masyiat hanya milik Allah. Karena ada perbedaan antara masyiat dan iradah. Oh, dalam bahasa kita mungkin iradah keinginan, masyiat kehendak. Tapi hamba hanya punya iradah. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya, berarti kan di sini wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Baik. Wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa yang Allah tidak kehendaki pada hamba, maka sang hamba dengan iradahnya pun tidak dapat merealisasikan, tidak terjadi. Ini maknanya. Bisa dipahami sini ya. Baik. Jadi kalau disebutkan Masya Allah kana, apa yang Allah kehendaki terjadi, ya apa yang Allah kehendaki kaunan wa qadaran, secara kaun dan takdir itu pasti terjadi. Ya. Saufa. Itu saufa yahdus. So pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah menghendakinya. Innama amruhu idha arada syai'an ya, ayakula lahu kun fayakun. Nah. Ya marwan tu fadl. Hikayatan An-Nuhin min adillah tadi bukan milkihi ya, mulkihi, milk kepemilikan, mulk kerajaan. Al-kufra wal kafiru sya'al kufra faghalabat masyiatul kafiri masyiatallahi. Uluwan kabir ulu tasdid uluwan kabira. Ya Allah Ta'ala berfirman wa ma tasya'un illa ayyasha'allah, dan kalian tidak mampu ya berkehendak menempuh jalan tersebut kecuali apabila yang hal tersebut dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana 'aliman hakim. Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha hakim, bijaksana. Wa ma tasya'un illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. ya, walau anzalna ilaihim al-malaika, seandainya kami menurunkan kepada mereka malaikat, wa kallamahum al-mauta, dan orang-orang yang telah mati dapat bicara dengan mereka, wa asyarna alaihim, dan kami kumpulkan pula, ya, mana tadi, kulla syai'in, segala sesuatu pada mereka, kuburan, ya, kehadapan mereka, makanu liyu'minu ila ayasha'Allah, mereka pun tidak beriman kecuali orang yang Allah kehendaki. Walau sya'rabuka fa'alu ma fa'alu, seandainya Rabbmu mengetahui, menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Wa may yuridillahu yahdihi yasrah sadrahu lil Islam. Ya. Oh, ada satu ayat lagi. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi ini, semuanya. Kemudian barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Ya. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyakan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, harajan, berat. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang mendaki. Sa'ida yas'adu, naik. Tapi sa'ada itu yas apa yas'adu, yas'adu itu yas'adu mendaki. Bukan cuma menaik. Nah. Qala ta'ala hikayatan an Nuh, Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan, menceritakan tentang Nuh, ya alaihi salam, it qalu liqaumi, ketika Nuh berkata pada kaumnya, wala yanfa'ukum nushi, ya, nasihatku enggak bermanfaat untuk kalian, in aradtu an ansahalakum, jika aku hendak memberikan nasihat pada kalian, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum, jika Allah hendak menyesatkan kalian, ila ghairi dhalik, dan yang lainnya minal adillah dari dalil ala anna ma syaa Allahu kana, bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak terjadi, wa kaifa yakunu fi mulkihi ma la yasha'uhu, bagaimana ceritanya mungkin terjadi dalam kekuasaan Allah apa yang Allah tidak kehendaki, kok bisa, enggak mungkin, wa man adallu sabilan wa akfaru mimman yas'umu anna Allah ta'ala sya'al iman, ya, minal kafir, maka siapakah yang apakah ada yang lebih sesat jalannya dan lebih kafir dibandingkan orang yang menyangka bahwa Allah menghendaki keimanan dari orang-orang kafir, ya, wal kafir sya'al kufra, sedangkan orang kafir itu menghendaki kekafiran, ya, maghalabat masyiatul kafir masyiat Allah, ya. Lalu kehendak orang kafir itu mengalahkan kehendak Allah. Nah, ini pernyataan sesat kayak begini. Seolah-olah kekuasaan apa kehendak Allah itu kalah sama kehendak orang kafir. Ini kan qadariyah. Qadariyah menyangka bahwasanya kekafiran orang kafir itu bukan atas apa atas kehendak Allah, kehendak mereka sendiri. Apa yang baik dari saya itu dari Allah. Apa yang buruk itu dari setan. Ini enggak termasuk. Ini enggak termasuk. Ya. Dan orang yang menyatakan yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, itu bukannya dia meyakini yang buruk, ini penceramah ya. Saya katakan penceramah bukan qadariyah ya. Penceramah. Ya, penceramah gitu. Yang baik dari Allah, yang buruk dari Allah juga apa dari setan? Sang penceramah ngomong dari setan. Oh, berarti dia qadariyah nih. Enggak. Dia hanya menisbatkan yang buruk ya dari diri dia, tapi dia meyakini semua itu dari Allah. Karena kita enggak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Bisa dipahami sini? Dharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Allah nisbatkan. Ya. ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan oleh ulah-ulah tangan kalian. Jadi keburukan nisbat kepada pelakunya. Tapi meyakini itu semua takdir Allah. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jangan sampai antum belajar ini dengerin khutbah penceramah yang baik dari Allah, yang buruk dari saya sendiri. Qadariyah nih Mu'tazilah nih. Minimal Syiah lah nih, atau minimal Mu'tazilah Qadariyah. Lah, tidak demikian. Ya, bisa dipahami sini. Karena saya pernah ditanya kayak gitu. Setelah diterangin begini, ini semua enggak boleh menisbatkan. Ini kan kayak begini kan? Apa ditutup oleh Ibn Abil'is, Ta'ala Allahu amma yaqulun, Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Ya, seolah-olah kehendak Allah kalah dengan kehendak mereka. Yang buruk dari setan, bukan dari Allah. Qadariyah dong berarti itu ya. Enggak demikian. Ya. Enggak demikian. Itu nisbat keburukan, ya. Bukan kepada Allah. Oleh karena itu enggak boleh berdalil dengan takdir atas maksiat. Masih ingat enggak di pelajaran Takrib Tadmuriyah? Kisah perdebatan antara Adam dengan Musa. Ya. Enggak boleh berdebat dengan berdalil dengan takdir atas maksiat. Ya. Namun ketika maksiat tersebut sudah ditobati, sudah bertobat dari maksiat tersebut, ya, boleh berdalil karena itu adalah musibah. Karena itu adalah musibah. Akhirnya dia terjatuh, dia bertobat. Tapi kalau belum bertobat, enggak boleh. Enggak boleh. Makanya Ibnu Taimiyah di Tadmuriyah menyatakan orang yang tersesat dalam takdir ini ada ya, musyrikiyah, iblisiyah, satu lagi majusiyah. Majusiyah, iblisiyah, musyrikiyah. Kalau musyrikiyah, orang musyrik. Quraisy dahulu, ini kita bergantung sama takdir. Lau sya Allah ma'asyrakna, kata mereka. Seandainya Allah kehendaki, kita tidak akan berbuat syirik. Ini udah takdir. Musyrikiyah, Jabriyah, Majusiyah, Majusi. Ada pencipta lain selain Allah. Keburukan saya sendiri, bukan Allah yang ciptakan. Majusiyah. Iblisiyah, apa iblisiyah? Hah? Menetapkan takdir, menetapkan iradah yang ada pada makhluk, ya, menetapkan syariat dan menetapkan takdir, tapi membenturkannya. Iblis menetapkan syariat. Syariat Allah apa? Sujud penghormatan pada Adam. Dia menetapkan, tapi dia pertentangan dengan takdir. Dia pun bodoh dalam memahami takdir. Engkau ciptakan dia dari tanah. Wa khalaqtani min tin, min nar. Dan sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Kalau begitu saya lebih baik pada dia. Ngapain saya sujud pada dia? Iblis membenturkan syariat dengan takdir. Dar. Nah ini iblisiyah. Ya, iblisiyah. Tapi barakallahu fikum. Ada banyak. Akhirnya mereka jadi frustasi. Jadinya enggak, ya begitu lah. Ya. Jadi takdir syariat begini amat ya, kata dia. Bikin susah. Ya, jadi takdir, nah iblisiyah. Apa? Istri enggak ngizinin tadut. Duh. Itu dari sisi istri. Dia tahu itu apa? Belum siap aja itu. Belum siap. Belum diucapin ke mana tahu. Itu intinya itu, Pak. Itu intinya. Itu benar itu. Jabaria. Tuh dengerin wakilah petua Babi Rufi. Ngomong aja belum, gimana mau tahu? Hah? Oh yang belumnya. Oh, antum pada ngomong. Nah, terus berikutnya. Sampai sekarang, ya, Merwanto. Taram, mana itu? Fa'inkila. Antum. Merwanto udah? Oh, udah ya. Apa Yusuf? Fa'in kila yushkilu ashkala yushkilu. Fa'in kila yushkilu ala hada qawlihi ta'ala sayakulu alladhina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wa la ta'ala. Ini ucapan kaum musyrikin Jabariyah, ya, salafnya Jabariyah adalah kaum musyrikin, ya, yaitu apabila dikatakan misalkan ini muskil nih, kata mereka, ada sesuatu yang mengganjal, yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala, saya kurun, mereka orang-orang musyrik mengatakan alladzina asyraku, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, lau sya Allah, seandainya ini memang Allah kehendaki, ma asyrakna ya, wala abauna, tentulah kami dan bapak-bapak kami tidak akan menyekutukan Allah. Terus ayo Pak Yusuf. Wa qawluhu. Itu ma'tuf ke ala hadha qawluhu ta'ala. Yushkilu ala hadha qawluhu ta'ala. Itu. Qawluhu itu fa'il dari yushkil. Terus wa qawluhu ta'ala wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'. Nah, perhatikan juga. Dan juga firman Allah wa qala alladziina asyraku, dan orang-orang yang berbuat syirik menyatakan law syaa Allahu ma abadana min dunihi min syai', seandainya Allah menghendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah. Nah, seandainya Allah menghendaki kami tidak akan menyembah. Terus nah berikutnya wa qalu, mereka berkata jika Allah, ya, law syaa ar-rahman, jika Allah yang Maha Rahman menghendaki, ma abadanahum, tentu kami tidak akan menyembah mereka. Ini kenapa kami menyembah mereka? takdir ma lahum bidzalika min ilmin, mereka enggak punya ilmu sedikit pun tentang hal itu. Inhum illa yakhrusun, itu tidak lain kecuali hanya duga-dugaan belaka. Terus dalam Allah Ta'ala haitsu ja'alu asy-syirka ta'inan minhum bi masyiatillah. Nah, perhatikan. Ya, kemudian Allah mencela mereka. Ya, ketika mereka menjadikan kesyirikan, ya, mereka menjadikan kesyirikan kainan minhum, yang terjadi dari mereka itu, mereka, ya, mereka jadikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kesyirikan ini sesuai dengan takdir Allah. Mereka pun berdalil, ya, artinya Allah ridho, Allah enggak apa-apa, Allah ridho kok. Ini atas kehendak Allah. Ya. Menjadikan syirik yang terjadi atas kehendak Allah. Terus Maka dalika dhamma iblisa haitu adhafal tirwai igwa'a maf'ul igwa'a ila Allah Ta'ala idh qala rabbi bima ahwaitani la uzayyinanna lahum bil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina. Nah, perhatikan. Demikian pula Allah mencela iblis, karena iblis menisbatkan penyesatan kepada Allah. Ketika dia menyatakan, qala rabbi, iblis berkata, wahai Rabbku, bima aghwaitani, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku atau memutuskan aku tersesat, la uzayyin la uziyannana lahum fil ard, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik di bumi. Maksudnya apa? Memandang baik apa? Maksiat, kekufuran. Terus? Ujiba. Bi ajwi batin. Ajwi batin. Min min. Ankaro af'ala. Ihtaju bi masiatihi ala ridohi. Enggak mungkin ridohi. Harokat yang paling dekat dengan huruf fathah bukan kasrah, tapi dhammah. Karena enggak mungkin fathah, enggak mungkin ridoha, jadi muannas nanti. Terus. Ala ridohu wa mahabbati. Wa qalu lahu tarhu. Kariha. Lahu kariha dalika. Wasakhithahu. Wasakhithahu lama. Lama sya'a. Majalu masiatahu daliyun wadahu. Ya, baca. Kemudian mana tadi? Majalu masiatahu. Terus dalila maf'ul sani. Maf'ul ridahu. Maf'ul sani. Ja'ala di sini teman ridwannya. Terus ahasbuk cukup. Maka Allah mengingat memantah mereka atas hal itu. Taib. Dari mana tadi Pak Yusuf? Ujibah ya? Kila. Nah, jika ditanyakan, kot ujibah ala hadha bi ajwibah. Ya, telah dijawab mengenai hal ini dengan beberapa jawaban. Nah, ya, min ahsaniha dengan jawaban yang terbaik adalah annahu ankara alaihim dzalik. Wa Allah mengingkari mereka. Ya, annahu ihtajju bi masyiatihi ala ridahu wa mahabbatihi. Karena mereka beralasan dengan kehendak Allah atas keridhaan dan mahabbah Allah. Wa qalu mereka menyatakan lau kariha dhalik wa sakhithahu lam nasya'ahu. Dan mereka menyatakan seandainya Allah tidak menyukai dan membenci hal tersebut, maka niscaya Allah tidak menghendakinya. Fa ja'alu masyiatahu dalila ridahu. Maka mereka menjadikan kehendak Allah atas dalil keridhaan Allah. Padahal yang namanya masyiah itu ada masyiah kauniyah dan masyiah. Ya, masyiah ada irada syariah, ada irada kauniyah. Kalau irada syariah itu yang Allah cintai. Irada kauniyah yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Nanti ke sini ya. Kekufuran Allah benci. Allah murkai. Namun Allah kehendaki. Tapi kalau irada syariah, pasti Allah cintai. Namun belum tentu terjadi. Ini kunci memahami takdir itu. Antum paham dua irada. Lillahi iradatan. Ini kuncinya. Ya, ini kunci. Jadi, saya dulu pernah belajar ya, Quaid al-Muslah. Ya, sama seorang guru, mengasih tahu kunci memahami takdir ini. Benar saya terapin. Pas baca buku-buku takdir, buku-buku akidah, kita membab takdir, mudah memahami dengan dua ini. Ya. Sebelum memahami kunci ini, karena dianggap remeh, ya bingung sendiri, puyeng. Itu kalau paham kuncinya itu. Pahami. Lillahi iradatan. Ya. Allah punya dua iradah. Syariah kauniyah. Syariah lima yuhibbu. Ya. Kauniyah lima yuhibbu wala yuhibbu. Syariah belum tentu terjadi. Kauniyah pasti terjadi. Itu kuncinya. Kita paham mudah memahami takdir di buku-buku dasar sekalipun. Ya, semisal syarah salah satu usul, kan ada tuh nanti bab beriman pada takdir. Ya. Apa namanya? Ketika Rasul ditanya, apa itu iman? Antum mina billah sampai antum mina bil qadar. Nah, nanti dijelasin tuh kan di syarah. Ini kan buku dasar. Kan mudah paham. Ikhwah yang enggak paham karena enggak paham kuncinya. Ya. Itu mudah. Baratallahu alaihim dzalik, dan Allah menyanggah mereka atas hal tersebut. Cukup kali ya? Sampai sini ya. Banyak-banyak pusing nanti. Sampai sini aja pusing enggak, Pak Yusuf?